bagaikan sayap-sayap pada burung tersebut. Nah, rasa cinta ini tidak akan mungkin bermanfaat kalau seandainya seseorang atau burung bisa hidup tanpa ada rasa cinta. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya rasa cinta itu penting. Begitu juga rasa harap dan rasa takut itu bagaikan dua sayap burung, tidak akan bisa sempurna dengan maksimal kecuali ketika burung tersebut mempunyai dua sayap. Kecuali ketika burung tersebut mempunyai dua sayap. Kalau cuma satu sayap, rasa harap saja, maka tidak akan mendatangkan atau tidak akan burung tersebut terbang. Begitu juga rasa takut saja, maka burung tersebut pun tidak akan terbang. Maka burung harus selalu ada tiga hal ini. Rasa cinta yang bagaikan dia kepala, dan dua sayapnya yang bagaikan rasa takut dan rasa harap. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca apa yang kita setelah baca, kita lanjutkan membaca apa yang telah kita baca, yaitu pada buku terjemahan kita di halaman 137 di paragraf yang ketiga atau kedua, ya. Waqad jama'a Allahu aidan baina hadhihi al-arkan fi qawlihi ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan pula ketiga rukun ini dalam firman-Nya. Mereka itu orang-orang yang berdoa dan mencari wasilah, perantara kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dan mengharap rahmat-Nya, takut akan azab-Nya. Surat Al-Isra ayat 57. Artinya, tiga rukun ini ada di dalam ayat ini. Surat Al-Isra ayat 37. Tiga rukun ini ada di dalam ayat ini. Ya. Kemudian lihat lagi, sesungguhnya mencari wasilah, penjelasannya yaitu kata Syekh, mencari wasilah perantara kepadanya adalah mendekatkan diri padanya dengan perantara kecintaan kepadanya. Yaitu ini rasa cinta. Wasilah adalah mencari wasilah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara kecintaan kepadanya. Itu mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan mengerjakan apa yang dicintainya, yang dia cintai, ya, seperti yang saya ucapkan tadi, ya, itu al-wasilah. Makanya orang-orang kalau tawassul itu menjadikan perantara antara dia dengan Allah, itu salah. Tawassul itu adalah mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah sehingga bisa dekat dengan Allah. Begitu. Ya, sehingga bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan seorang pembantu mengerjakan apa yang dicintai oleh majikannya. Oh, dekat nantinya dengan majikannya itu. Ya. Majikannya suka rumahnya rapi, maka ini akan dekat dengan majikannya, si pembantu tersebut. Nah, Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Seorang hamba akan dekat dengan Allah dengan mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Itu namanya tawassul atau wasilah. Tawassul yang diambil dari asal katanya wasilah. Ya, tawassul. Jadi salah kalau seandainya ada orang mengatakan tawassul, kami sedang bertawassul dengan orang yang dikubur ini. Yaitu kami sedang menjadikan dia perantara antara kami dengan Allah. Nah, ini salah. Ya, itu salah besar. Kenapa? Karena wasilah artinya bukan perantara, tetapi mengerjakan apa yang dicintai untuk mendekatkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu." Fadzakarul hubba wal khaufa war rajaa. Kemudian Allah berfirman dan mengharap rahmat-Nya, takut akan azab-Nya. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Saya ingin tulis ya, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Wa yarjuna rahmatahu. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Ya. Sekarang kita sekarang membicarakan rukun ibadah apa? Hati. Tatkala kita beribadah, seperti sekarang kita nuntut ilmu, ini ibadah. Nah, harus ada tiga rukun ibadah hati. Hah? Harus ada tiga rukun ibadah hati. Nah, itu ya. Nah, kita sudah sebutkan bahwa rukun ibadah hati itu ada. Pertama apa? Cinta. Yang kedua apa? Rasa harap. Yang ketiga apa? Rasa takut. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dia bagaikan burung kepalanya dengan dua sayapnya. Ini kepalanya, ini dua sayapnya. Jadilah dia rukun ibadah hati. Baik. Jadi hati kita kalau lagi beramal harus ada ini. Dalam hati kita itu kalau lagi beramal harus ada ini. Makanya disebut oleh para ulama ini rukun beribadah. Nanti ada syarat ibadah. Syarat ibadah itu ada dua, ikhlas dan mutabaah, sesuai dengan petunjuk Rasul. Nah, lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una ila rabbihimul wasilah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah." Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mencari untuk bisa dekat kepada Allah dengan mengerjakan wasilah. Wasilah artinya adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dicintai oleh Allah. Saya ingin berteman dengan siapa misalnya? Kak Saifullah. Kak Saifullah itu sukanya apa? Oh, herbal. Bawakan herbal dari lain. Nah, ini mendekatkan diri. Inilah yang disebut dengan wasilah. Nah, dari ini, dari wasilah ini kita ambil cinta. Kenapa? Karena mendekatkan diri agar timbul cinta. Ini rukun yang pertama. Wayarjuna rahmatahu, dan berharap rahmatnya. Rukun yang kedua. Wayakhafuna azabah, dan takut siksanya, takut. Ini rukun yang ketiga. Takut siksanya. Nah, di dalam diri seorang hamba selalu harus ada ini. Tatkala kapan? Beribadah kepada Allah. Tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Kita lanjutkan. Wa kadzalika fi qawlihi innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Al-Syekh mengatakan di sini, demikian pula firman-Nya, halaman 138. Sungguh mereka bersegera kepada kebaikan-kebaikan, berdoa kepada kami dengan harap dan takut, dan mereka khusyuk terhadap kami. Ayo, silahkan diambil pendalilannya dari ayat ini. Ini dalil surat Al-Anbiya ayat 90. Coba ada yang bisa menjelaskan kepada kita semua. Dari surat Al-Anbiya ayat 90 ini kita dapati tiga rukun ibadah dari mana? Sungguh mereka bersegera kepada kebaikan-kebaikan, berdoa kepada kami dengan harap dan takut, dan mereka khusyuk terhadap kami. Rukun ibadah yang pertama, rasa cinta, dari mana dapatnya? Hah? Mereka bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Ini rasa cinta. Karena kita ingin dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Bagaimana? Mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah. Ini rasa cinta. Kemudian rasa harapnya mana? Berdoa kepada kami dengan rasa harap. Itu rasa harap. Rasa takutnya mana? Dan takut. Nah, begitu. Itu cara pendalilannya, Pak. Dalilnya ada, tapi kadang-kadang orang belum paham cara pendalilannya bagaimana. Bisa dipahami ya, Pak? Selalu, Pak, dalam setiap amal ibadah kita, dari mulai sholat, puasa, zakat, baca Quran, berbakti orang tua, berzikir, berdoa, selalu dalam hal apapun, bersedekah, infak, wakaf, apa saja, maka ini semua harus ada tiga hal: rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Tidak boleh tidak, harus ada tiga hal ini. Kalau tidak, maka akan sia-sia amalnya. Saya beri contoh, cuma rasa cinta aja, ini kayak orang tasawuf yang terlalu berlebihan. Saya beribadah kepada Allah karena saya cinta kepada Allah. Saya rindu Allah. Saya tidak menginginkan surga. Saya juga tidak takut terhadap neraka. Ini tidak boleh beribadah seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan sebelumnya Allah memerintahkan kita untuk ibadah agar mendapatkan surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Demi mendapatkan surga hendaknya kalian banyak beramal, berlomba-lomba. Nah, itu namanya kita saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok beribadah cuma ingin cinta saja? Ini namanya menghina surga, menghina neraka. Ini satu. Kalau cuma ibadahnya cinta saja, kalau cuma ibadahnya rasa harap saja, apa yang akan terjadi? Artinya dia ibadah enggak pakai cinta, enggak pakai harap. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah meremehkan. sholat seasalnya, yang penting dikerjakan. Maksiat banyak, maksiat tidak takut siksa Allah. Kenapa? Karena dia terlalu harap. Oh, Allah Maha Pengampun. Istighfar sekali gini jadi. Allah Maha Pengampun. Ya, seperti itu. Ini bahayanya kalau cuma rasa harap. Yang ketiga, kalau cuma rasa takut, menyebabkan orang putus asa. Itu yang sholat kalau lagi was-was, Allah enggak jadi, Allah tidak jadi. Ya, pernah ulun sholat di masjid di Arab Saudi, samping ulun orang India begitulah. Jadi pas lagi tahiyat tuh, kada sampai-sampai tahiyatnya, at-tahiyat, maka lawan suara-suara yang keras, at-tahiyat, imamnya kan terus baca, maka imam salam dia baru at-tahiyat, tidak sampai-sampai bacanya. Kenapa timbul perasaan seperti itu? Karena terlalu takut, akhirnya putus asa, ya. Nah, ini menyebabkan bahwa orang yang beribadah cuma dengan takut saja, maka ini yang akan binasa. Maka harus ada tiga-tiganya, rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Makanya disebut oleh para ulama, tiga ini rukun ibadah. Rukun ibadah. Baik, kita lanjutkan. Walidha yajibu an yakuna al-'abdu fi 'ibadatihi wa dhikrihi lillahi jami'an baina hadhihi al-arkani ath-thalathati al-mahabbatu wal-khawfu war-raja'. Oleh karena itu wajib bagi seorang hamba dalam ibadah dan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya mengumpulkan rukun yang tiga ini, cinta, takut, dan harap. Ya, ibadah apapun, Pak. Baik perbuatan ataupun ucapan, baik yang berkaitan dengan anggota tubuh atau yang berkaitan dengan harta. Apa ibadah yang berkaitan dengan harta? Zakat, sedekah, haji, umroh, kurban, ya, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, dan semisalnya. Ini ya ibadah yang berkaitan dengan harta, harus ada tiga rukun ini. Atau ibadah yang berkaitan dengan anggota tubuh, apa? Sholat, puasa, jihad. Jihad itu pakai modal dengkul saja atau pakai harta juga? Harta juga. Berarti ngumpulkan dua-duanya. Ya, modal badan, saya bahasakan tadi dengan dengkul, dengan harta, harus ada harta. Di situ letaknya pentingnya orang-orang yang mempunyai harta untuk beramal. Dan ini salah satu keutamaan orang-orang yang mempunyai harta. Cuma kalau sudah beramal cukup, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau sudah bersedekah sudah, enggak mau tahu urusan. Tidak mau dia masuk-masuk dalam hal apapun, yang penting saya bersedekah. Tidak mau ikut-ikut ngatur. Nah, begitu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam hal yang berbeda-beda kepada setiap manusia. Baik. Dan ditakutkan nanti jika orang-orang yang mempunyai harta ikut di dalam perkara-perkara yang bukan tugasnya, maka terjadilah ketidakamanahan, terjadilah kekacauan, dan itu tanda kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Jika perkara diberikan kepada bukan ahlinya, tunggu kiamat. Kata-kata tunggu kiamat itu bukan kabar belaka, tapi peringatan. Ya, seperti itu. baik dalam perkara ibadah yang berkaitan dengan anggota badan atau anggota atau harta, maka harus ada tiga sifat ini: cinta, harap, dan takut. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wala yajuzu lahu an ya'budallaha biwahidin minha duna baqi ka an ya'budallaha bil hubbi wahdahu duna ar khaufi war raja aw ya'budallaha bir raja'i wahdahu aw bil khaufi wahdahu wa lidzalika qala ba'd ahli al ilm man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq wa man 'abada bil khaufi wahdahu fahuwa hariri wa man 'abadahu bir raja' wahdahu fahuwa murji' wa man 'abadahu bil hubbi wal khaufi war raja' fahuwa mu'minun muwahhid. Lihat, ini penting, ini akidah. Oleh karena itu, wajib bagi seorang hamba dalam ibadah dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mengumpulkan rukun yang tiga ini: cinta, takut, dan harap. Tidak boleh baginya menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas salah satunya tanpa yang lainnya. Ah, enggak boleh ini. Cuma make satu dari tiga rukun saja. Atau lebih condong kepada rasa cinta saja, rasa harap, rasa takut minim sekali. Lebih condong kepada rasa harap saja, cinta, takut minim sekali. Enggak boleh seperti ini. Ya. Contoh misalkan penulis mengatakan seperti menyembah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menyembah ini ibadah. Seperti beribadah kepada Allah atas dasar cinta saja tanpa rasa disertai rasa takut dan rasa harap. Atau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap atau atas dasar rasa takut semata. Ini enggak boleh. Oleh sebab itu sebagian ulama berkata, barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta saja, maka dia adalah zindiq. Cuma cinta tok zindiq. Yang tadi mengatakan bahwa saya beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga, tidak takut neraka, tapi karena rindu saya, rasa cinta saya kepada ini zindiq ini. Zindiq itu apa? Zindiq itu adalah orang yang derajatnya lebih dari orang munafik. Ya, zindiq orang yang derajatnya lebih daripada orang munafik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih besar, lebih buruk dibandingkan orang yang munafik, yang i'tiqad. Munafik yang i'tiqad. Coba saya bacakan dari beberapa perkataan para ulama tentang zindiq. Ya. Seperti misalkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari, az-zindiq farisiyun mu'rab asluhu zandahu karadi yaqulu bidawami ad-dahr li'anna zandahu al-haya wa kurdil amal wa yutlaqu 'ala man yakunu daqiqin nazar fil umur. Nah, lihat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zindiq adalah asalnya dari kata Persia, bukan Arab. Tapi dijadikan Arab kemudian maksudnya yaitu orang yang terlalu banyak menghayal. Ya. Ini secara bahasa, orang yang terlalu banyak menghayal. Kemudian lihat lagi Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Malik mengatakan anzandaqatu ma kana 'alaihil munafiqun. Zindiq adalah orang-orang munafik di zaman Rasulullah yang lisannya Islam, hatinya kafir. Itu zindiq. Nah, ini bahayanya orang yang beribadah kepada Allah cuma dengan rasa cinta saja, maka akan menjadi apa? Munafik. Apa? Zindiq. Man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah sendirian, maka dia adalah dengan rasa cinta saja semata, maka dia adalah zindiq. Dan barang siapa yang menyembah Allah dengan rasa takut saja, maka dia adalah haruri. Haruri yaitu orang-orang khawarij. Kenapa disebut orang khawarij itu haruri? Karena ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, tidak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib, mereka kumpul di daerah sebuah namanya apa? Haura. Di daerah namanya apa? Haura. Jadi ketika dia sudah tidak taat kepada pemimpin, dia kumpul sebuah tempat. Namanya Haura. Makanya orang-orang yang kumpul di situ disebut dengan apa? Haruri. Haruri. Ya ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, mereka ini beribadahnya, orang-orang khawarij ini, para pemberontak ini, ibadahnya hanya dengan rasa takut. Tidak punya rasa harap. Contoh, Pak, begini. Mereka mengatakan yang melakukan dosa besar, maka selama-lamanya di dalam neraka. Berzina, minum khamr, berjudi, membunuh. Itu selama-lamanya di dalam neraka. Nggak bisa keluar, meskipun dia beriman. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan rasa takut. Rasa takut. Artinya, karena kamu melakukan dosa besar, nggak mungkin diampuni. Sudah deh. Lebih mendahulukan rasa takut. Tidak mendahulukan rasa harap. Ini haruri. Ya, seperti itu. Dan barang siapa menyembahnya dengan rasa harap saja, maka dia akan jadi murjiah. Murjiah itu adalah orang-orang yang meremehkan. Meremehkan maksiat, meremehkan iman. Pokoknya kata mereka, kalau seandainya seorang yang sudah beriman, maka apapun maksiatnya, keimanannya masih sempurna. Apapun maksiatnya. Keimanannya seperti Abu Bakar, kata dia. Dan orang-orang murjiah juga mengatakan bahwasanya amal itu gak perlu, yang penting iman. Iman sudah cukup. Saya mengenal Allah, saya beriman kepada Allah, gak sholat, gak puasa, gak zakat, udah gak apa-apa. Itu kaum murjiah. Ya. Kenapa ini timbul? Karena terlalu mempunyai sifat harap. Ya, mempunyai sifat apa? Harap. Jadi murjiah itu adalah suatu kelompok Islam yang mereka berpendapat bahwa iman tidak perlu amal. Amal tidak masuk ke dalam iman. Siapa yang bermaksiat, imannya masih sempurna. Walaupun besar maksiatnya. Nah, ini kebalikan dari kaum apa tadi? Khawarij, kaum haruri. Nah, jadi nama lain dari kaum khawarij apa, Pak? Haruri. Ya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah pernah ditanya oleh seseorang, apa sebab kalau kita wanita haid, kita mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Maka Aisyah langsung mengatakan, aharuriyatun anti, kamu khawarij kah? Terlalu berlebihan kah rasa takutnya? Apa? Apa maknanya ini? Takut dari mana? Enggak sholat. Jadi beliau mempertanyakan, orang ini mempertanyakan, wahai Aisyah, kenapa kalau kita haid kan kita enggak puasa, kita enggak sholat. Tapi yang diqadha cuma puasanya saja. Sholatnya kok enggak diqadha? Sholatnya tidak diqadha. Dia punya rasa takut ini. Kenapa sholat enggak diqadha? Maka Aisyah langsung mengatakan, aharuriyatun anti, kamu ini khawarij. Terlalu berlebihan rasa takutnya. Sudah yang diperintahkan Allah Rasulullah SAW seperti itu. Untuk qadha cuma puasa. Sholat tidak diqadha. Paham ceritanya, Pak? Paham enggak? Coba jelaskan sama saya. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Bersedekah menjelaskan kepada kita. Nah, Mas Nasrullah, Kak Yazid kah? Nah, silahkan. Pertanyaannya, apa makna perkataan Aisyah kepada wanita yang tadi bertanya, apakah kamu khawarij? Apa maknanya? Orang yang terlalu berlebihan, artinya saking dia takutnya harus mengerjakan juga di kodonya sholatnya. Seperti puasanya diqadha. Iya. Karena dia terlalu berlebihan rasa takutnya. Ya, dia terlalu berlebihan rasa takutnya. Kalau seandainya dia me mengqadha puasa tapi kok tidak mau mengqadha tidak mengqadha salat. Nah, ini dia takut. Dia terlalu berlebihan rasa takutnya. Maka kita bisa jawab. Jadi orang-orang Khawarij itu jawabnya dengan nas. Ini dalilnya begini. Ente mau apa? Mau rasa takut? Ya sudah, dalilnya ini. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas kepada orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Ya. Beliau cuma membacakan ayat. Dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Akhirnya sebagian dari mereka kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang-orang Khawarij terlalu berlebihan dalam rasa takut. Orang-orang Murji'ah terlalu berlebihan dalam rasa haram. Jadi misalkan orang yang meremehkan maksiat itu kadang-kadang ada kecondongan terhadap sifat Murji'ah. Ah, nyaman aja kita taubat. Ya. Sekali aja kita meminta modal dengan cara riba misalnya. Sekali aja kita berjudi, nanti taubat insyaallah. Kan tujuannya juga ingin nyari modal. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian, dan barang siapa menyembah Allah, yaitu beribadah kepadanya, atas dasar cinta, takut, dan harap, maka dia adalah mukmin yang bertauhid. Nah, itu dia. Ya. Mukmin yang bertauhid. Baik, kita lanjutkan. Wa a'zamu hadhil arkanus salasatu wa ajalluha huwal hubbu wa hubbullahi tabaraka wa ta'ala alladhi huwa aslu dinil Islam wa qutbu rohahu wal mahabbatu manzilatun syarifatun fiha yatanafasul mutanafisun walaihi syammarul musabiqun wa hiya qutul qulub wa ghidha'ul arwah wa qurratul uyun wa ruhul imani wal amal wa man lam yadhhar biha fi hadhil hayah fahayatu kulluha syaqa'un wa alam. Nah, sekarang beliau menjelaskan tentang rasa cinta. Karena rukun ibadah itu dengan tiga rukun, maka beliau memulai merinci rasa cinta. Dan membicarakan cinta kepada Allah ini indah, Pak. Lihat saja nanti. Indah memang. Makanya orang kadang-kadang banyak tertipu. Oh, yang penting cinta. Enggak usah rasa harap, enggak usah takut. Yang penting cinta. Karena memang lihat, adapun yang paling besar dan agung di antara ketiga rukun ini adalah cinta. Ya, cinta. Cinta pada Allah tabaraka wa taala yang merupakan pokok agama Islam dan porosnya. Kita ini beribadah kepada Allah padahal kita tidak pernah melihat Allah. Kita tidak pernah mendengar langsung perintah Allah dengan suaranya Allah. Tapi kita mau beriman, mau kita mau taat kepada Allah. Apa dasarnya itu semua? Cinta. Ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah posisi mulia yang padanya orang-orang saling bersaing dan berlomba. Ia adalah makanan pokok bagi hati, gizi bagi ruh, penyejuk mata serta ruh dan iman dan amal. Barang siapa yang belum mendapatkannya dalam hidup ini, maka hidupnya seluruhnya adalah kesengsaraan dan kepedihan. Lihat perkataan-perkataan beliau. Cinta adalah orang saling bersaing dan berlomba. Karena dengan cinta timbul persaingan. Saya ingin dicintai oleh Allah. Yang satu juga. Akhirnya timbul persaingan agar semuanya dicintai oleh Allah. Begitu juga kutul kulub, yaitu makanan pokok bagi hati. Kalau seandainya tidak ada rasa cinta dalam hati ini, Pak, terutama cinta kepada Allah, maka hati ini akan gersang. Hati ini tidak akan tenang. Hati ini kering, kerontang. Hati ini seperti kemarau, tidak ada, tidak tumbuh hatinya. Ya, hampa. Gizi bagi ruh, ruh, jiwa kita ini, kalau seandainya tidak ada rasa cinta, maka dia akan mati. Dia kekurangan gizi, dia akan mati. Penyejuk mata, karena kita mencintai Allah, maka ibadah ini jadi nyaman, jadi tenang. Doa bisa khusyuk, bersandar kepada Allah, jadi sesuatu yang merupakan penyejuk mata, serta ruh dan iman, ruh iman dan amal. Dengan hati, dengan cinta, iman itu punya ruhnya, bukan hanya sekedar sholat, kecapean. Aduh, lama banget imamnya. Ya, bukan hanya sekedar baca Quran, ya. Sepertinya dia mewajibkan diri sendiri buat jadwal untuk diri sendiri. Jam 7 sampai jam 8 saya baca Quran. Tapi kok aduh berat. Jadi enggak ada ruh imannya. Enggak ada ruh amalnya. Karena dia enggak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kemudian penulis mengatakan, wa qad dzakara al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah asbaban 'azimatan jalibatan lil mahabbah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan sebab-sebab agung yang bisa mendatangkan cinta. Ya. Beliau mengatakan, faqala innal asbabal jalibata lil mahabbati 'asharatun. Sesungguhnya sebab-sebab yang mendatangkan cinta ada 10. Ini mendatangkan cinta kepada Allah. Yang belum pernah merasakan rasa cinta kepada Allah, maka kerjakan yang 10 ini. Ya. Saya baca 2 coba. Ahaduha qira'atul Qur'an bitadabbur wattafahum lima'anih wa ma urida bihi. Membaca Al-Qur'an dengan penuh perhatian, berusaha mengetahui maknanya dan maksudnya, itu menumbuhkan rasa cinta. Ya. Membaca Al-Qur'an ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah karena kita membaca firman-Nya yang Allah langsung berbicara kepada Jibril, yang Jibril langsung menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca Al-Qur'an dengan tadabbur ini akan mendatangkan rasa cinta. Karena kita mentadaburi di dalam Al-Qur'an tersebut sering disebutkan kuasa-kuasa Allah. Sering disebutkan penciptaan Allah, nikmat Allah. Itu semuanya menumbuhkan rasa cinta. Oh, Allah toh yang memberi saya hidung sedemikian rupa, mata, kelopak mata, telinga, mulut, lisan, gigi, ya. Lubang hidung, tangan, kaki, kemaluan. Itu semua pemberian Allah. Bagaimana kita tidak cinta? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita bisa dapati dalam Al-Qur'an. Makanya membaca Al-Qur'an dengan tadabbur mendatangkan rasa cinta. Atsani, at-taqarrubu ila Allah taala bin nawafil ba'dal fara'il. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal-amal sunnah sesudah amal-amal yang fardu. Nah, ini cara yang lain. Ya. Seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah apa? Ya, amalan-amalan sunnah yang tidak wajib. Sunnah di sini maksudnya amalan-amalan yang tidak wajib. Sesudah mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Sesudah mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan sesuatu yang paling Aku cintai, yaitu dengan hal-hal yang Aku wajibkan atasnya. Jadi amalan wajib dulu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Setelah amalan wajib, maka masih saja hamba-hamba-Ku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah sampai Aku mencintainya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari, amalan sunnah mendatangkan rasa cinta Allah, tetapi dengan syarat setelah mengerjakan amalan wajib. Ya, perbanyak amalan sunnah. Salat misalkan, salat sunnah, ba'diyah, qabliyah, tahajud, witir, duha, isyraq, ya, salat taubat, hajat adakah? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk daripada amalan-amalan sunnah. Contoh yang lain lagi, amalan sunnah berkaitan dengan harta, apa? Sedekah sunnah, infak. Infak itu wajib atau enggak? Infak itu wajib. Ya, infak itu adalah sedekah yang diberikan kepada orang-orang di bawah tanggung jawab. Makanya lebih tepatnya kotak-kotak itu kotak sedekah, bukan kotak infak. Karena infak itu dari suami kepada istri, itu infak. Dari siapa? Suami kepada dari bapak, orang tua kepada anak-anaknya, itu infak. Dari anak kepada orang tuanya yang sudah tidak bekerja, itu infak. Ya. Dari kakak kepada adik, itu infak. Itu infak dong. Maka lebih baik kotak apa? Sedekah. Jangan pula kotak celengan. Ayahanda kita kada ketujuh tuh. Ya, kotak sedekah. Contoh lagi amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan puasa. Apa? Puasa sunnah, puasa apa aja? Puasa Daud. Puasa Senin Kemis 13, 14, 15. Puasa Muharram. Puasa Syaban. Puasa Arafah. Asyura. Macam-macam banyak puasa. Ya. Nah itu dikerjakan datang cinta Allah. Kenapa Pak? Karena gini, cara logika berpikirnya itu begini. Amalan wajib, ya patutlah kita kerjakan karena dia wajib. Tapi amalan sunnah, kita semangat di dalamnya. Tidak ada yang motivasi itu kecuali karena saya cinta Allah. Nah begitu. Ya, seperti itu. Ya, cukup kiranya. Apa, saya ingin mencari dalil tentang dengan tadabbur Al-Quran kita akan dapat cinta Allah. Apa dalilnya? Sebentar ya. Kalau tadi kan yang kedua sudah saya sebutkan, hadis riwayat Bukhari. Siapa yang mengerjakan amalan-amalan sunnah maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di sini yang pertama itu yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka akan mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kita buat sendiri. Ini diambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Oh, betul sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Kenapa tadabbur Al-Quran mendatangkan rasa cinta? Karena dengan tadabbur Al-Quran kita bisa mengetahui nikmat-nikmat Allah. Nikmat ini, nikmat ini, nikmat ini, nikmat yang berkaitan dengan alam semesta, nikmat pada tubuh kita, ya. Nikmat yang tidak bisa kita tidak harus ada, matahari, air, udara, tiga hal itu harus ada. Nah, itu kita dengan tahu caranya dengan apa? Membaca Al-Quran. Maka itu timbul rasa cinta. Nah, mohon maaf para ikhwah sekalian, ternyata saya dapatkan yang tadi yang saya katakan bahwa tiga rukun ini seperti burung, itu perkataan Imam Ibnu Qayyim. Saya bacakan perkataannya. Kata'iri lahu ra'sun wa janahan, seperti burung yang mempunyai kepala dan dua sayap. Fara'su mahabbatullah, maka kepala itu rasa cinta kepada Allah. Wal janahan al-khawfu war-raja', dan dua sayap itu adalah rasa harap dan rasa takut. Fa idza quti'a ar-ra'su mata ta'ir, kalau kepalanya dipotong maka mati burungnya. Begitulah mati ibadahnya, enggak ada nilainya sisi Allah. Kemudian, wa idza kusira ahadul janahain ajaza at-ta'ir anit tayaran. Kalau seandainya patah salah satu dari sayapnya, dia tidak bisa terbang. Ah, seperti itu. Maka kalau seandainya cuma rasa harap atau rasa takut saja, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya rasa cinta, enggak akan pernah ibadah. Ya? Ayo dong salat. Nitip ya salat. Itu enggak punya cinta itu sama Allah. Ya? Yang malas ibadah, maka mungkin pagi ini kita ambil garis benang merah, yang malas ibadah kurang cinta sama Allah. Malas ibadah kurang cinta kepada Allah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.